Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fa hadha dalilun ala anna tafsir ayati sifati wa ahadithiha ala naw'ain. Keterangan di atas adalah dalil bahasanya penjelasan untuk ayat dan sifat dan sifat itu ada dua macam. Tafsiran makbulun atau tafsirin makbulin. Boleh kita baca tafsirin makbulin jadi badal atau tafsiran makbulun jadi khobar dengan membuang mubtada. Takdirnya huma. Huma tafsiran makbulun wa tafsiran ghairu makbulin. Tafsiran makbulin wahu makan alih sahabat wa tabi'una min isbatil makna la'iqi billahi azza wa jal al-muafiqi di zahirul kitabi wa sunnati. Wa tafsiran ghairi makbulin wahu makan abil khilaf idhalika. Wa hafadal makna minhu makbulun wa minhu mardudun alama taqaddama. Maka ada penafsiran ayat sifat atau dalil sifat yang diterima. Itulah penafsiran yang maka ahli sahabat itu sejalan dengan penafsiran para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu menetapkan dan meyakini, menetapkan makna yang layak, makna sifat yang layak bagi Allah Azza wa Jal yang sesuai dengan zahir dalil Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah tafsir untuk dalil sifat yang tidak bisa diterima jika tafsiran tersebut bikilah bidalik menyelisihi hal di atas. Demikian pula memberi makna, memberikan makna untuk sifat itu ada dua macam. Ada pemberian makna yang makbul yang diterima pemilu dan ada pemberian makna yang tertolak ala taqaddam dengan pengertian sama persis sebagaimana di atas, sebagaimana perbedaan antara tafsir makbul dan tafsir ghairu makbul. Jika ada yang bertanya hal li sifatillahi kaifiyatun, apakah sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bentuk? Maka jawabannya na'am laha kaifiyatu. Sifat-sifat Allah itu memiliki bentuk riyad. Lakinnaha majhulatun lana, akan tapi bentuk tersebut tidak kita ketahui. Li'anna syai'a innama tu'lamu kaifiyatuhu bi musyahadatihi aw musyahadati nadhirihi aw khabari shadiqi anhu. Karena sesuatu itu kita tahu bentuk realnya dengan tiga cara. Pertama, dengan kita lihat sendiri sesuatu tersebut, atau dengan melihat sesuatu yang sama persis dengan dia. Yang ketiga, kabar orang yang bisa dipercaya tentangnya. Dan semua wakul hadis turuti ghairu mawjudatin fi sifatillahi. Dan tiga jalan tersebut tidak ada untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah secara langsung tidak bisa. Melihat makhluk yang semisal dengan Allah tidak ada. Berita yang terpercaya, berita Nabi, Nabi pun tidak memberitakan bagaimana bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah. Maka tiga-tiganya tidak ada untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha urifa, maka dengan keterangan ini diketahui bahwa perkataan salah bila kaifin maknanya adalah bila takyifin, tanpa membahas bagaimana bentuknya. La yuridu nafyal kaifiyati mutlaqan, mereka tidaklah memaksudkan dengan kata-kata bila kaifin meniadakan kaifiyah secara mutlak. Mereka tidaklah bermaksud dengan kata-kata bila kaifin mengatakan bahwasanya sifat Allah tidak memiliki kaifiyah. Bukan maknanya sifat Allah tidak memiliki kaifiyah, namun maknanya adalah tidak boleh membahas tentang kaifiyah sifat Allah. Lina hada, karena jika maknanya adalah makna tersebut, sifat Allah tidak memiliki kaifiyah, maka hal ini adalah ta'tilun mahdun, adalah 100% ta'til, pengingkaran terhadap sifat. Wallahu a'lam. Dan al-bab tsaminu fi uluwi Allah Ta'ala wa adillatil uluwi, bab tentang bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas sana. Ini ya, saya enggak setuju dengan terjemahan ketinggian Allah. Bab tentang ketinggian Allah. Bisa dipahami kalau orang itu belum pernah ngaji ketinggian itu apa ketinggian kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa percakapan ketinggian itu terlalu tinggi ya. Hah? Ini ketinggian ini ketinggian apa kalau ketinggian itu sering nggak malah dimakan dengan ketinggian. Itu bahasa Indonesia ketinggian yang saya ingat saya terlalu tinggi ketinggian terus apa tidak oh ya ketinggian malah ketinggiannya dari permukaan laut ketinggian gunung ini. Ketinggian gunung ini dari permukaan laut sekian ribu meter. Itu pakainya apa? Ketinggian ya. Ketinggian. Dan gunung ini dari permukaan laut. Apa ketinggian itu? Jarak. Jarak tinggi. Jarak gunung ke atas. Maka tidak tepat fi'luwillah diartikan ketinggian Allah. Yang saya jumpai makna yang agak mendekati terjemah yang agak enak untuk fi'luwillah ya tadi kalimat yang saya katakan bab tentang keyakinan Allah itu berada di atas sana. Wajilatul uluwi dan dalil-dalilnya. Kalau tingginya, apa kalau bab tentang tingginya Allah, tingginya itu apa contoh kalimat yang lain dalam bahasa Indonesia yang pakai tingginya, cocok enggak itu? Apa contoh kalimat yang lain pakai tingginya? Yang pakai bahasa Indonesia itu ya dianggap bahasa Indonesia. Kalau enggak pas bahasa Indonesia. Tingginya mempunyai tinggi. Mempunyai tinggi. Dia? Dia tingginya 2 meter. Berarti sama dengan ketinggian tadi ya? Ketinggian dari permukaan laut. Mungkin kalau misalnya di atas. Ketingginya sekian meter, maka nggak pas. Uluwillah yang diartikan ketinggian Allah. Ini salah yang saya lihat agak mendekati tadi. Fi uluwillah ibab tentang keyakinan bahwasanya Allah, bahwa Allah ada di atas sana. Wa adillatul ulu dan dalil-dalil tentangnya. Ini terjemahan yang baik itu orang yang enggak pernah ngaji itu paham gitu. Orang yang blek, orang awam. Nah, kalau orang sudah pernah dapat penjelasan ketinggian itu maksudnya ini itu enggak jadi tolak ukur. Enggak tolak ukur kalau itu dengan orang itu pakai bahasa Arabnya enggak apa-apa. Kan? Tapi terjemahan yang baik adalah dibaca orang yang blek, awam, enggak pernah ngaji, paham. Oh, dan dia enggak salah tangkap. Ini rezeki. Fa'amma ulum sifati samalah annahu ma min sifati samalin ila billahi ta'ala a'laha wa akmalha. Sawa'un kana min sifati al-majdi wal qahri am min sifati al-jamali wal qadri. Wa'amma ulum sifati samalah anna allaha bidatihi fawqa jami'i khalqihi. Faqad dalla 'ala dhalika kitabu wa sunnatu wal ijma'u wal 'aqlu wal fitratu. Fa'amma kitabu wa sunnatu fa'innahuma mamdu'ani dimas huwa sharihun aw dhahirun fi itsbati ulumi lillahi ta'ala bi dzatihi wa qawlihi. Nah. Ulumullah ta'ala yakinan bahasanya atau status Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana, berada di atas makhluknya, serta sifat dzatiyah. Wayaqasiru ila qismain, dan ini terbagi menjadi dua macam. Kita terbagi menjadi dua macam ini, ya, di repot juga terjemahnya. Uluwi dzat, dan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Wa uluwi sifat. Ulu di sini ya mungkin luhur. Luhur dalam bahasa Indonesia itu artinya tinggi, namun tinggi untuk hal-hal yang abstrak. Ulu sifat, luhurnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dalam bahasa Indonesia tidak disifati dengan kata-kata tinggi. Oh, sifat-sifatnya tinggi. Dia memiliki sifat-sifat yang tinggi. Bahasa Indonesia dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Dia memiliki sifat-sifat yang luhur. Nah, itu ada. Sifat yang luhur. Luhur itu amat tinggi. Nah, kalau Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, itu bukan bahasa Indonesia. Sifat Allah amat tinggi. Sifat itu ya luhur, mulia, yang susah. Amma ulumu sifat. Ada pun yang dimaksud bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ulu sifat. Maknanya adalah mamin sifatin kamal, sifat kamal yang tidak ada satu pun dari sifat sempurna kecuali Allah memilikinya dalam bentuk a'laha yang paling sempurna, wa'malha yang paling sempurna. Betul itu sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kekuasaan, ataupun sifat-sifat keindahan, ataupun sifat-sifat wal-fatr dan ketujuban. Sedangkan ulu zat maknanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu fawqa jami'i khalqihi, di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Faqtala ala zalika, dan dalil ulu zat adalah kelima dalil Quran, sunnah, ijma', akal dan fitrah manusia. Dan ulum sifat itu mutafakun bainal muslimin. Mutafakun alaih bainal muslimin. Ya, ulum sifat itu disepakati oleh seluruh muslimin. Tidaklah al-ta'til lakon ta'til kecuali karena mengimani ulum sifat. Al-ta'til itu lakukan ta'til itu kenapa? Karena beriman dengan ulu sifat. Allah itu harus sifatnya sempurna. Allah itu harus tidak serupa dengan makhluknya. Dengan itulah muka Allah sempurna. Muka Allah punya sifat sempurna. Namun saya salah jalan dalam rangka mewujudkan ulu sifat. Namun, ya, landasannya benar. Karena iman dengan ulu sifat, tapi caranya keliru. Mereka iman di ulu sifat dengan mengingkari sifat. Lain halnya dengan uluhudat, ini cukup selisihkan di antara kaum muslimin, antara ahlu sunnah. Maka ini termasuk pembeda, termasuk benang merah yang membedakan antara ahlu sunnah dan bukan. Ini adalah keimanan, masalah mengimani zat Allah itu di atas sana, apakah di mana-mana, apakah yang lain. Jadi di antara hal yang membedakan membedakan ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Ini ada lima dalil untuk uluhudzat. Amal kita bersunnah dan kudal Quran dan sunnah, maka keduanya penuh dengan dalil-dalil berijtihad syari'. Tegak ataupun dohir, dohir itu nah, satu kata yang punya dua kemungkinan makna, ada kemungkinan yang mendekati dan ada kemungkinan yang agak jauh. Sehingga terkadang dohir itu terjemahnya yang tepat adalah kemungkinan besar. Terkadang dohir itu terjemahnya yang lebih sesuai dengan maknanya adalah dimungkinkan dengan kemungkinan besar. Dohir ayat, dohir hadil ayat, kita terjemahkan kemungkinan makna yang paling mendekati dari ayat di atas adalah. Karena zahir, dan penelitian zahir seperti itu tadi. Zahiran fi isbat uluwillahi ta'ala, dalil yang zahir yang menetapkan bahasanya tetap Allah ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Waqad tanawwalat dalalatuhuma ala dhalik, dan sangat variatif isi dalil dari Quran dan Sunnah ala dhalik yang menunjukkan bahwa Allah ada di atas sana. Fatarban didikil uluwi wal fawfiyati, maka terkadang dengan menggunakan kata-kata ulu dan pecahannya ala aliyun, atau dengan menggunakan kata-kata fawfo, kadang dengan menggunakan istiwa alal arsh, berada di atas arsh, wa kaunihi fis sama', dan kadang dengan kata-kata yang menyatakan kalau Allah itu di langit. Contoh menggunakan kata-kata ulu, wa huwal aliyyul azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi. Maha tinggi di sini mencakup ulu zat dan ulu sifat al-azim, lakidat yang maha agung. Coba mati dengan kata-kata rusuk sabi marabikal a'la, maka sucikanlah nama Rabbmu zat yang al-a'la maha tinggi. Contoh dengan kata-kata fauqa, ya khafuna rabbahum min fauqihim, mereka para malaikat merasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah itu di atas mereka. Dan kata istiwa rahmanu ala al-istawa, Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsh. Amin tumang bisamani ya sebabikumul arsh. Apakah kalian merasa aman dengan zat, dengan azab yang berasal dari zat yang berada di atas sana atau di atas langit, ayak sifat bikumul arda. Bagaimana jika dia mengadab kalian dengan memasukkan kalian ke dalam muka bumi, menenggelamkan kalian ke dalam muka bumi atau ke dalam bumi khasat itu, bagaimana dialami oleh Qarun. Wal arsu fawqa dhalik wallahu fawqa al-arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ars itu di atas itu semua, di atas langit, dan Allah di atasnya ars. Lihat Al-Liqai Mukhtasar Ulu Tari Al-Albani, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ibn Al-Qayyir dinilai sanadnya jayid oleh Al-Albani. Wasanadu mawqufun, dan sanadnya telah mawquf. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'i. Tidak kalian merasa memberikan, merasa tidaklah yang percaya kepada aku, padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di sama di atas langit. Jatuhlah Bukhari. Jatuhlah Bukhari. Yang berkaitan dengan fisama. Maka fisama di sini punya dua makna. Jika kita katakan fi di sini maknanya adalah fi dhofiyah, yaitu di, maka asama di sini adalah sama lughatan, yaitu sama dalam bahasa Arab artinya di atas. Sehingga fi sama zat yang ada di atas sana. Aminun man bisama, aku adalah orang yang dipercaya zat yang ada di atas sana. Kemudian yang kedua, samanya kita maknai benda langit. Mukafinya maknanya adalah ala. Bisama artinya ala samai, di atasnya langit. Jadi adalah aku diberi amanah percaya oleh zat fis sama'i yang ada di atasnya langit. Karena fi kadang-kadang maknanya telah ala fasiru fil ardi. Bersanalah kalian fil ardi, maknanya alal ardi. Bersanalah kalian di dalam atau di atas muka bumi, bukan bersanalah kalian dalam terowongan yang ada di dalam tanah. Ini juga perkataan Fir'aun, la usallibannakum bijuzu'in nakhlah, maka akan kusalib kalian wahai para tukang sihir yang tobat dan beriman, bijuzu'in nakhlah, di dalam pelepah kurma. Atau kemudian Fir'aun itu pelepah kurma, kemudian lepah kormanya digerong, kemudian orang yang mau disalib dimasukkan. Nah, ya, lepah kormanya enggak di apa, digerongi. Bahasa Indonesia nya bisa lepah korma atau kemudian apa, ya dilubangi, kemudian orangnya dimasukkan, itu enggak. Dan maknanya adalah ala juz'in naqlah, aku salib kalian di atas lepah koma. Lepah komanya tetap lepah koma, sudah ditempelkan orang di atasnya. Itu namanya nyanipah. Wa tarotan bi su'udil asya wa urujiha wa rafiha ilaihi. Terkadang Allah menggunakan kata-kata su'ud atau pecahannya urud. Ya, surat artinya naik, urut artinya naik, warokiha, ya, artinya juga naik. Contohnya firman Allah, ilayyas adul kalimut tayyib, kata-kata yang baik, itu naik kepada Allah, naik, dilaporkan kepada Allah. Naik, dilaporkan, ditunjukkan kepada Allah. Demikian juga firman Allah ta'rujul malaikat waruhu ilai, para malaikat dan malaikat Jibril naik ilaihi untuk menghadap Allah. Barakallahu ilai, Allah berfirman tentang Isa, bahkan Allah mengangkat Isa ilaihi menuju dirinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yas'atu ila Allahi ila thayyib, dan tidak ada yang naik menuju Allah atau dilaporkan kepada Allah kecuali yang baik-baik saja. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan adanya dua kelompok malaikat di muka bumi, ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Yang mereka semua kumpul bersama di muka bumi pada waktu apa? Salat. Salat apa? Salat subuh dan salat asar. Maka setelah selesai salat subuh atau selesai salat asar, tsumma ya'rujul ladzina batu fikum ila rabbihim. Maka kemudian naiklah malaikat yang batu fikum, telah bermalam di tempat kalian. Telah bermalam, melalui waktu malam, telah melalui waktu malam di tengah-tengah kalian ialah atau batu di sini ya, beradalah bersama kalian ila rabbihim untuk melapor menghadap Rabb mereka, Tuhan mereka. Maka kumpul di waktu subuh, maka malaikat malam, kemudian yang naik ke atas di waktu asar, maka malaikat siang, kemudian yang naik ke atas. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari, ditinggikan, diangkat ilaihi menuju Allah amal malam sebelum amal siang dan amal siang sebelum amal malam, riwayat Imam Ahmad. Wa ta'atan binuzul asya'i minhu, dan perkataan Allah menggunakan kata-kata turunnya berbagai hal dari sisi Allah dan semisal itu. Contohnya firman Allah, tanzilun bi rabbil alamin, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul alam. Kul nazzalahul qudus bi rabbik, katakanlah nazzalah menurunkannya Al-Quran ruhul qudus, oh yang suci yaitu Jibril, bi rabbika dari Rabbmu. Demikian juga hadis nuzul, yanzilu rabbuna ila sama'i dunia, Rabb kita yang dilturun ila sama'i dunia ke langit dunia, ketika hina yabqatulul layli al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki buku khusus yang mensyarah dan menjelaskan hadis ini, yang diberi judul dengan Syarah Hadisul Nuzul. Ya, Tuhid. Rabbi zalika minal ayati wal ahadithi alati awatarab anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi uluhillahi ta'ala ala khalqihi awaturam yujibu ilman doruriyan bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam Qolaha an Rabbihi wa talaqqaha ummatuhu anhu. Wa amma al-ijma'u faqad ijma'a sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsani wa a'immatu ahli sunnati ala anna Allah ta'ala faqad samawatihi ala asrihi. Wa qalaluhu mamlu'un بذلك نقص وظاهرة. قال الأوزاعي كنا والتابعون متواهرون نقول إن الله تعالى ذكره تعالى ذكره تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا بعد الظهور مذهب جسم نامي بصفات الله وعلوه وعلوه وعلوه Liya'rifan nasu anna mazhab as-salafi kan yukhaliku mazhab Jahmi. Nah. Ila ghair dzalika dan lain-lain dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain-lain ala ditawatarat yang hadis-hadis yang dalil tersebut atau hadis-hadis tersebut mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berisikan ulululillahi ta'ala ternyata Allah itu di atas makhluknya. Tawaturan kemutawatiran yang menghasilkan yujibu ilman yang menghasilkan yakin durian secara aksiomatik. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha telah mengucapkan hadis-hadis tersebut al-rabbihi yang membahas tentang Rabbnya dan umat pun telah pesha menerima hadis-hadis tersebut anhu dari Nabi. Sedangkan ijma maka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik telah bersepakat dengan juga imam ahli sunnah. Para imam ahli sunnah telah sepakat bahasanya Allah ta'ala sunnya Allah fauqa samawati ala arsihi di atasnya langit, di atasnya arsh. Wakalam dan perkataan mereka penuh dengan hal itu, nafon ada perkataan yang tegas menunjukkan hal itu atau dohiron perkataan yang sepatutnya dohir. Al-Auza'i mengatakan kami dan ketika tabi'in masih banyak, kami dan tabi'in ketika itu masih banyak, kami mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala bikuhu maha tinggi sebutannya, maha tinggi namanya, itu fauqa arsy, di atas arsy. Dan kita beriman dengan sifat-sifat bima ja'at bihi sunnatu minas sifat, kita beriman dengan sifat-sifat yang terdapat dalam sunnah. Maka Auza'i mengucapkan hadza kalimat ini setelah munculnya akidah jaham yang menolak mengingkar sifat Allah dan menolak untuk meyakini bahwasanya Allah di atas sana supaya manusia mengetahui bahwasanya akidah salaf itu menyelisih mazhab atau akidah jaham. Bisa. Walam yakul ahadun minas salafi qattan Qattun inna Allah laisa fis samai wala innahu bidzatihi fi kulli makanin wala in jami'a al-amkat amkinati binisbati ilaihi sawa'un wala innahu la dakhala dakhilul alami wala kharijihi wala kharijuhu wala muttasilun wala munfasilun wala innahu la tajumata la tajuzul isyaratu hissiyatu ilaihi falqad asyara ilaihi a'lamul khalqi fihi fi hajjatil wada'i yawma arafata fi dalikal majma'il azimi hinama rafa'a ba'ahu isra'ahu ila sama'i yaqulu Allahumma ashhad yushhidu rabbahu ala ikrami ummatihi bi iblaghi risalata salawatullahi wa salamuhu alaihi. Walam yakul, tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan bahwasanya Allah tidaklah di atas langit. Tidak pula ada satupun ulama salaf yang mengatakan bahwasanya zat Allah ada di semua tempat atau mengatakan dan di semua tempat untuk Allah itu sama saja. Tidak pula ada yang mengatakan Allah itu di dalam alam. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersambung dengan alam, tidak pula terpisah dengan alam. Tidak pula ada ulama salaf yang melarang, tidak membolehkan berisyarat ke arah atas, berisyarat untuk mengisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. isyarat sisi ya, isyarat dengan indera, isyarat dengan tangan, isyarat dengan anggota badan, mengisyaratkan Allah. Tidak ada satupun mereka yang melarang. Bahkan telah berisyarat dengan menggunakan badan ilaihi kepada zat Allah. Alamul Khalqi, manusia yang paling mengetahui tentang Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat hajatul wada di hari Arafah, di satu perkumpulan yang sangat besar berisi manusia. Pada saat Nabi mengangkat jarinya ila sama ke arah atas dan menekuknya sedikit ke depan. Yaqul Nabi mengatakan Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Yusyidu Rabbahu, Nabi meminta Allah agar menjadi saksi akan pengakuan umatnya, bahasanya dia, bahasanya beliau telah menyampaikan risalah sallallahu alaihi wasallam. Indrak. Wa'amal aflu fa'inna kulla aflu sarihi yatullu ala wujudi uluwillah ta'ala lidatihi fawfa khamsihi min wajhaini. الأول أن الألوة صفة كمال صفة الكمال صفة الكمال والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه فلزم ثبوت الألوة له تبارك وتعالى. الثاني أن الألوة ضده السلف ضد السفلي والسفل صفة النقص والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت جبته له وهو الألو. نعم. Kemudian dalil akal, maka semua akal sorry yang masih jelas cara berpikirnya, enggak bundes, enggak ruwet cara berpikirnya, namun berpikirnya masih jelas, masih lurus. Ya dulu menunjukkan wajibnya Allah itu, dan Allah itu di atas sana, di atas seluruh makhluknya dari dua sisi. Anal uluwa sifatul kamal. Rasanya ulu menurut akal manusia adalah sifat sempurna. Di atas. Zat itu di atas, benda itu di atas sesuatu yang lain, itu menunjukkan adalah satu hal yang sempurna. Itu menurut akal. Sehingga duduk di atas itu lebih mulia daripada duduk di bawah, kata akal manusia. Wallah ta'ala qad wajaba lahu, dan wajib bagi Allah untuk memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang sempurna dari semua sisi, atau sebenarnya sempurna. Falazima, maka konsekuensinya, karena akal mengatakan Allah harus punya sifat sempurna yang mutlak, sifat sempurna yang sempurna, adanya ulu, sifat ulu, lahu tabaraka wa ta'ala, bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian atas adalah kebalikan dari di bawah, dan di bawah itu sifat sifat yang tidak sempurna. Akal manusia mengatakan duduk di bawah itu lebih rendah daripada yang duduk di atas. Maka kita memuliakan orang dengan mempersilakan dia duduk di atas. Dan Allah tersucikan dari semua sifat kekurangan, maka konsekuensinya adalah kita harus mensucikan Allah dari sifat berada di bawah dan menetapkan kebalikannya, yaitu Allah, dan Allah berada di atas. Iman. Amal kita itu, inna Allah ta'ala fatara khalqahu al-aroba wal-ajma hatta al-bahima alal imani bihi wa bi'uluhihi. Fama min abdin yatawajjahu ila rabbihi bidu'ain aw ibadatin illa wajada min nafsihi dururatan bitoladil uluhi. Wartifai kolbihi ila sama'i layal tafitu ila wairihi yaminan wala shimalan wala yansarifu an muqtadon hazil fitrati illa manit talat hus manis talat hu talat hus syayatin syayatinu syayatinu wal ahwa'u. Nah, amal fitrah itu ada pun fitrah, maka Allah Ta'ala telah memberikan fitrah untuk seluruh makhluk, baik orang Arab ataupun ajam, non-Arab, sampai-sampai binatang ternak untuk mengimani Allah dan mengimani kalau zat Allah ada di atas sana. Maka tidak ada satupun hamba, itu satupun makhluk, yang menghadapkan kepada Allah, menghadapkan doa kepada Allah, atau menghadapkan ibadah kepada Allah, kecuali dia dapatkan dalam dirinya dorongan, satu dorongan yang tidak bisa ditolak, fitolabil uluwi, menuju arah atas. Hatinya itu tertuju ke arah atas. Dan itu dorongan yang tidak bisa ditolak. Wartifar kolfi ila sama, dan hatinya tertuju ke arah atas sana. La yang tertuju ila gairihi, hati tidaklah menolak kepada arah yang lain, ke kanan, tidak pula ke kiri. Dan tidak ada orang yang berpaling dari tuntutan fitrah ini kecuali orang yang telah dipalingkan oleh setan, wal ahwa, dan bid'ah. Dan berbagai bentuk bid'ah. Wakala Abu Ma'ali al-Sulaimi yaqulu fi majalisihi fi majlisihi kala yahu wala syai'in wa huwa al-anu wa huwa al-ana ala ma kana alaihi yu'aridu fi ingkari yu'aridu fi ingkari istiwa illahi ala arsihi. Faqala Abu Ja'far al-Hamdani da'na min dzikril arsi ai bi annaha sabata bil bi annahu sabata bil sam'i wa akhbirna an hadhihi dururati allati najituha fi qulubina ma qala arifu qatul ya Allah ila wajhika min qalbihi daruratan bitalabil uluwi la yaltafitu yumnatan yusrotan saraha abul ma'ali walatoma raksahu waqala hayyarni Hamdani. Nah, adalah seorang ulama besar Syafi'iyah di zamannya, meskipun dia akhirnya bertobat di akhir hidupnya, Abdul Ma'ali Al-Juwayni, yang kita bahas bukunya di dalam Usul Fiqih Al-Waraqat. Yaqulu fi majlisihi, beliau pernah berkata di majlis pengajian yang sebagaimana diceritakan di Siyar Alamin Nubala, dia telah katakan di pengajiannya, kana Allah wala syai'a, Allah telah ada dan ketika itu belum ada satupun makhluk. Allah sudah ada duluan. Wa wal ana, dan Allah sekarang ala makan alai sebagaimana yang dulu. Apa makna perkataan beliau yu'arif? Ini adalah bahasa kiasan. Beliau melakukan menyampaikan bahasa kiasan yu'arif. Ta'rif, ta'rif, ini bahasa kiasan. Beliau menggunakan bahasa kiasan tidak langsung untuk mengingkari kalau Allah berada di atas ars. Maka ada seorang ulama sunnah yang duduk di majelis itu ketika itu mengatakan jahna min zikil asif. Wahai Syekh Al-Juwayni, tinggalkanlah. Tinggalkanlah kita, tidaklah, marilah kita tinggalkan pembahasan tentang masalah arsh, karena arsh itu kita yakini adanya disampai dengan dalil. Wa akhbirna an hadhihi dharurati, akan tapi kabarkanlah kepada kami, berilah jawaban kepada kami, an hadhihi dharurati, sebuah keniscayaan yang kami jumpai dalam hati kami. Tidak ada seorang pun yang berdoa, ya Allah, ila wajah dan min kolbi, kecuali dia jumpai hatinya dorotan, terdapat satu perasaan yang tidak bisa ditolak, ditolak bil ulwi, mencari arah atas, menuju arah atas. Hati tidaklah menolak ke arah yumnatan wal yusratan, ke kanan ataupun ke kiri. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menolak hati dururati, menolak hati dururata, perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa bisa ditolak ini dari hati-hati kami. Maka Abul Ma'ali kemudian berteriak dan memukuli kepalanya sambil mengatakan, Hayyarani hamdani, hayyarani hamdani. Hamdani telah membuat aku bingung, hamdani telah membuat aku bingung. Maka beliau berdalil, Alhamdani, Abu Ja'far Alhamdani berdalil dengan apa? Fitrah. Contoh, bahasanya di antara dalil, uluwi, la, adalah fitrah. Fa'atil adillah tul-khamsa tukuluha fa'fafakat ala isbati ulumillahi bidatihi fa'fafaltihi. Maka lima dalil di atas seluruhnya persesuaian. Semuanya persesuaian menunjukkan isbat ulumillahi bidatihi. Menetapkan bahasanya adal Allah di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Lalu bagaimana dengan ayat Wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirakum wa jahrakum. Allah adalah, dan dia adalah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui rahasia bisik-bisik kalian dan perkataan keras kalian. Ini sedikit dalil oleh ahli bid'ah untuk mengatakan Allah di mana-mana. Wallahu fis samawati wa fil ardi. Dalam ayat yang lain Allah katakan wallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, dia adalah zat yang menjadi ilah di langit dan menjadi ilah di bumi. Falaysa ma'nahuma anna Allah fil ardi kama anna fis sama'i wa man tama'a wa man tawahhama hadha aw naqalahu anna hadhihi min salafi fa mukhti'un fi wahmihi wa kadhibun fi naqlihi. Bukalah makna dua ayat tersebut bahasanya Allah itu dan Allah itu ada di bumi bagaimana dan Allah ada di langit. Siapa yang punya anggapan semacam ini atau menukil anggapan semacam ini telah dari salah seorang ulama salaf, maka dia telah keliru dalam pemahamannya dan dia telah bohong dalam nukilannya. Wahyu. Makhluhun Adapun makna ayat yang pertama, maka ada dua makna untuk surat Al-An'am ayat yang ketiga. Makna yang pertama, Allah itu Allah di sini artinya makhluk dan yang disembah oleh makhluk yang ada di langit dan zat yang disembah oleh makhluk yang ada di muka bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ialah Allah ilaihi mempertuhankannya dan menyembahnya. Ini makna yang pertama, qila. Dan makna yang kedua, maknanya adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala di samawati di langit. Titik di situ. Wallahu fis samawati titik. Summa tada'aha. Kemudian wawunya di sini wawu ibtida'. Wawu untuk memulai kata atau kalimat baru. Wawunya wawu ibtida'. Bukan wawu ataf. Masa penjelasan itu mengatakan wafil ardi itu wawunya bukan wawu ataf sambung ke samawati. Dan wawunya adalah wawu ibtida'. Ya, dan titik wallahu fis samawati titik wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan di bumi Allah mengetahui bisik-bisik kalian dan ucapan kalimat keras kalian. Dengan maknanya, kalau berdasarkan ikhrop semacam itu, wawunya kita maknai wawu ibtidak, bukan wawu apa. Ini Allah mengetahui ucapan rahasia ucapan bijik-bijik kalian dan ucapan keras kalian yang ada di bumi. Maka dan Allah yang tinggi di atas langit bukanlah mani'in faktor penghalang untuk bisa mengetahui bisik-bisik kalian atau ucapan keras kalian yang ada di bumi. Nah, nomor 3. Nah, adapun ayat yang kedua maknanya sungguh Allah itu menjadi ilah zat yang disembah di langit dan zat yang disembah di bumi. Maka uluhiyah Allah itu ada di langit dan di bumi, meskipun zat Allah itu di langit. Semisal itu ucapan orang Arab, fulan adalah amir di Mekah dan amir di Madinah, artinya kekuasaannya itu ada di Mekah dan Madinah, meskipun orangnya cuma ada di salah satu antara Mekah dan Madinah. Sini adalah kalimat yang benar, turutan dalam bahasa Arab, wa urfan dan menurut kebiasaan orang Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.